orang ini tadinya, si Amr bin Luhai ini, dibesarkan dalam keadaan baik, bahkan dalam keadaan yang dikenal kebaikannya, banyak sedekah, dermawan, harus ala umuriddin, perhatian terhadap masalah agama. Fa ahabbahun nas hubban 'azima, sehingga manusia mencintainya dengan sungguh-sungguh. Wadanu lahu li ajli dhalik, danu lahu li ajli dhalik. Apa danu? Mengikutinya. Agama ini dalam bahasa Arab disebut din karena merupakan ikutan. Seorang yang memegang agama disebut mutadayyin karena dia berpegang dengan agama. Fahuwa yadinu bihi, maka manusia beragama dengan agamanya Amr bin Luhai. Jadi panutan, jadi ikutan, jadi teladan. Hatta malakuhu alaihim, hingga jadilah Amr bin Luhai tokoh mereka. Malakuhu alaihim, malaku dijadikan sebagai pemimpin, dijadikan sebagai tokoh atas mereka. Wasara maliku Makkah, maka dia menjadi pemimpin Makkah, menjadi rajanya di Makkah. Wa wilayat al-bait biyadih, dan urusan Ka'bah di tangan Amr bin Luhai. Wa dhannu annahu min akabir al-ulama, dan mereka menganggapnya Amr bin Luhai sebagai akabir al-ulama, sebagai tokoh ulama mereka yang besar. Wa afadil al-awliya, sebagai wali-wali yang afdal, yang memiliki keutamaan-keutamaan, dianggap waliullah, kekasih Allah. Thumma innahu safara ila Syam, kemudian pada satu hari Amr bin Luhai safar ke negeri Syam. Fara'ahum ya'buduna al-awthan, ternyata di Syam Amr bin Luhai melihat orang-orang yang menyembah berhala-berhala. Fastahsana dhalika wa dhannahu haqqa, Amr bin Luhai menganggap perbuatan mereka bagus, baik. Istahsana, menganggap baik. Wa dhannahu haqqa, dan dikira itu hak. Lianna Syam mahalur rusul wal kutub, dia cara berfikirnya. Karena Syam adalah tempatnya para nabi. Dia tahu bahwa nenek moyangnya Ibrahim dari Syam. Anaknya bukan hanya Ismail yang mereka merupakan turunannya, tapi juga Ibrahim punya anak Ishak di Syam. Dan mereka mendengar pula dari Ishak ada Yaqub. Dari Yaqub ada Nabi Yusuf. Dari Yusuf ada sekian para anbiya di Syam. Maka karena dia memang ahli ibadah, tapi tidak alim. Catat itu. Bahayanya orang yang ahli ibadah tapi tidak berilmu. Memang terkenal dermawan, memang terkenal baik, memang terkenal ahli ibadah, tetapi adam al-ilm. Kenapa harus begini? Tidak tahu. Kenapa harus begitu? Tidak tahu. Kenapa dia ibadah? Tidak tahu. Kenapa dia menghadap Ka'bah? Juga tidak tahu. Dikira menyembah Ka'bah, dikira menyembah batu. Padahal Allah katakan, fa'budu rabb hadzal bait, sembahlah Rabbnya Ka'bah ini, bukan Ka'bahnya yang disembah. Sehingga ketika melihat di Syam ada para musyrikin yang menyembah berhala, dia anggap mirip dengan apa yang mereka kerjakan, menyembah Ka'bah. Ini turunan Nabi juga. Ini turunan Nabi, ini turunan Nabi. Bahkan Nabi di sana, Nabi di sini, ujung-ujungnya sama, yaitu Ibrahim. Ini kebodohan Amr bin Luhai. Mulailah dianggap bahwa itu bagus. Karena Syam tempatnya para rasul dan diturunkan di sana kitab-kitab. Falahumul fadilah bidzalika ala ahli al-Hijaz. Maka kata dia dari pikiran si Amr bin Luhai, ini ra'yu namanya. Mereka lebih memiliki fadilah, lebih afdal daripada penduduk di Mekah, penduduk di Hijaz. Karena ini dari turunan satu nabi saja. Sedangkan di sana turunan sekian banyak nabi, sekian banyak rasul. Faraja'a ila Makkah wa qadima ma'ahu bihubal. Dia kembali pulang ke Mekah dan kemudian dibawa dari Syam, oleh-olehnya adalah hubal, sebuah berhala yang dibentuk dari batu akik ahmar, dari batu akik merah. Tentunya kalian tahu batu akik itu menarik, cantik, indah, warnanya merah berkilau. Tertarik dia, dia bawa. Waja'alahu fi jawfil Ka'bah. Dia letakkan di dalam Ka'bah. Jadi Ka'bah ini di dalamnya ada hubal. Ada hubal. Wada'a ahlu Makkah ila syirki billah. Kemudian mengajak penduduk Mekah untuk menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, memang kita menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita perlu perantara kepada Allah. Sebagaimana penduduk Syam. Mereka turunan para anbiya. Mereka menyembah berhala-berhala ini sebagai perantara kepada Allah. Maka kita meminta kepada Hubal agar dia menyampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ajabuhu, maka disambutlah. Pertama, si orang ini adamul ilmi, abid, jahil, ahli ibadah, bodoh. Itu pencetusnya. Masyarakatnya tersesat karena sifat yang lain, yaitu taklid al-a'ma. Pokoknya apa kata Amr bin Luhai, karena sudah kagum sejak awalnya, ahli ibadah, dermawan, banyak membantu orang miskin, banyak memberikan sedekah, banyak memberikan hadiah dan seterusnya, berarti orang ini baik, ibadahnya juga bagus. Pokoknya apa kata Amr, kami ikut. Yang ini abidun jahil, masyarakatnya ketika itu taklidil a'ma, hanya ngikut tokohnya saja. Maka mereka pun ajabuhu, menyambut ajakan Amr bin Luhai untuk berbuat kesyirikan pertama kali di Jazidatul Arab. Jadi ini mirip kejadiannya dengan zaman Nabi Nuh, yang itu kesyirikan pertama kali sepanjang sejarah. Yang ini kesyirikan pertama kali di Jaziratil Arab. Dimulai oleh tokoh yang bernama Amr bin Luhai. Sejak itu Amr bin Luhai mendapatkan kegaiban-kegaiban, ilmu gaib. Apa kira-kira maksudnya? Apa kira-kira yang terjadi? Ketika dia musyrik, setan dekat. Ketika setan dekat, mulai setan membisikkan segala macam. Bahkan kadang-kadang terdengar suaranya. Tambah senang dia. Ternyata saya mendapatkan kekuatan gaib. Saya mendapatkan kehebatan. Jadilah Amr bin Luhai seperti dukun-dukun yang lain. Seperti dukun. Kalau orang sekarang bilang dapat wisik. ikhwani fiddin a'azakumullah. Hingga kemudian syaitan membisikkan kepadanya, i'tijuddah, tajid asnaman mu'addah. Datangilah pantai Jeddah. Kamu akan dapati asnaman mu'addah. Akan kamu dapati berhala-berhala yang sudah dipersiapkan di sana. Pikirnya ini wahyu dari Allah SWT. Suruh datang ke Jeddah. Datang ke Jeddah. Mencari berhala tadi di padang pasir. Membawa orang-orang untuk menggali sana, menggali sini. Ditemukan. Bentuk-bentuk berhala yang dulu di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Wad, Suwa, Yaghut, Ya'uq, dan Nasr. Tetapi sudah pernah kita sampaikan bahwa berhala itu tidak bentuk manusia. Ada yang bentuk seperti burung, dijuluki Wad. Ada yang bentuk seperti ini, dijuluki Suwa. Ada yang bentuk seperti itu, dijuluki Yaghut, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka berhala-berhala yang dia temukan dibagikan setiap suku satu berhala. Maka masing-masing suku di satu suku Arab mulai memiliki berhala masing-masing. Apa yang terjadi? Persaingan berhala. Berhalaku lebih hebat dari berhalamu. Kata mereka, tidak bisa. Berhala kami lebih hebat dari berhala kamu. Terjadilah persaingan-persaingan berhala di tengah mereka. Di samping itu, barakallahu fikum. Setiap ada kejadian, ada sesuatu, ada yang mendapatkan berhala, ditambahkan di Ka'bah. Ditambahkan di Ka'bah, ditambahkan di Ka'bah. Sampai ketika lahirnya Rasulullah SAW, berhala di sekitar Ka'bah sudah 360 berhala. Ta'udzubillah. Saking banyaknya berhala yang diletakkan di Ka'bah. Bahkan konon katanya, ada dua orang berzina di Ka'bah. Namanya Qais dan Nailah. Allah kutuk dia menjadi batu. Mati, kaku, dan membeku menjadi batu. Mereka jadikan berhala pula. Dan mereka tempatkan di Ka'bah juga. Sebagai berhala yang mereka sembah. Padahal jelas itu adalah orang yang jelek, orang yang berzina. Akhwani fillah, na'azukumullah, ala kulli hal. Awal pertamanya adalah dari Amr bin Luhai yang membawa Hubal. Wa ahlul Hijazi fi dinihim tab'un li ahli Makkah. Sedangkan ahlul Hijaz dalam masalah agama mengikuti penduduk Mekah. Apa bedanya Hijaz dengan Mekah? Hijaz itu daerah yang menggabungkan atau mencakup Mekah dengan Madinah. Yang mencakup ini Hijaz. Kalau disebut Hijaz, maka Mekah masuk di dalamnya dan juga Madinah masuk di dalamnya. Jeddah masuk di dalamnya dan semua yang di sekitarnya disebut dengan Hijaz. Baik. Ala kulli hal. Maka sekitar Mekah sampai ke Jeddah dan lain-lainnya mereka mengikuti penduduk Mekah. Dianggap penduduk Mekah itu orang-orang istimewa, orang-orang beragama, orang-orang yang merupakan orang kota. Karena Mekahnya ibu kota. Dan terus meluas, meluas, meluas sampai Hijaz dan keluar dari Hijaz. Li'annahum ulatul baiti wa ahlil haram. Karena mereka menganggap penduduk Mekah adalah ahlul haram, pemilik tempat suci. Kaum yang istimewa. Ahlul Humsi. Ahlul Humsi. Bahasa kitanya kaum ningrat. Berdarah biru. Fatabi'ahum ahlul Hijaz. maka diikuti oleh semua penduduk Hijaz. Dhannan annahu al-haq. Karena mengira bahwa itu adalah hak. Tidak mungkin pemilik tempat suci akan salah. Tidak mungkin ahlul haram, penduduk tempat suci, akan mengajarkan yang enggak benar. Falam yazalu ala dhalika hatta ba'athallahu Muhammada. Dan terus begitu sampai Allah utus Nabi Muhammad SAW di Mekah. Bidini Ibrahim alaihi salam, dengan membawa agama Ibrahim kembali, dengan membawa agama Ibrahim, yani agama tauhid. Wa ibtal ma ahdathahu Amr ibn Luhay, dan menggugurkan apa yang diada-adakan oleh Amr ibn Luhay. Tidak berhenti hanya pada kesyirikan-kesyirikan yang diajarkan oleh Amr bin Luhai. Setelah itu mereka semakin sombong. Muncul gede rasa. Dan mereka berkata, kalau kalian mau tawaf kepada orang-orang pendatang yang datang dari sana sini, semakin luas, semakin luas, semakin luas, bahkan penduduk Yaman, penduduk Madinah dan sebagainya, ada yang berdatangan ke sana untuk tawaf, sa'i, dan mengikuti ajaran mereka. Tetapi ajaran yang sudah dicampur dengan kesyirikan-kesyirikan, ajaran yang sudah dicampur dengan peribadatan pada berhala sebagai perantara kepada Allah. Dan mereka berkata, kalian kalau mau tawaf di tempat suci, tidak boleh memakai pakaian kecuali pakaian orang-orang suci. Harus memakai pakaian ahlul humsi. Ahlul humsi, kaum ningrat. Maka mulailah mereka menyewakan pakaian-pakaian mereka. Pendatang tadi kan butuh. Saya pinjam pakaiannya, oh udah bisa. Bayar, sekian. Semakin mahal, semakin mahal. Sehingga sebagian mereka tidak mampu untuk membayar sewa tersebut. Kalau kalian tidak mau menyewa, ya sudah. Jangan berpakaian. Jangan berpakaian. Tinggalkan pakaian-pakaian kotor kalian, pakaian-pakaian yang tidak suci dari kalian. Lepaskan semuanya. Maka bid'ahnya bertambah dahsyat. Tawaf dengan telanjang. Ikhwan ibn a'azakumullah. Masih ada lagi. Ketika mereka sudah memiliki berhala-berhala, ada satu orang yang istimewa, dermawan, yang menyambut pendatang dengan pembagian makanan, kue dan seterusnya. Ketika orang ini mati, kuburannya dibesarkan. Dan kemudian bikin aturan baru lagi. Aturan bid'ah tentunya. Sebelum tawaf, sebelum wukuf di Arafah, wukuf dulu di kuburan orang ini. Dijuluki kuburannya kuburan Latta. Maka mereka wukuf di kuburan Latta sebelum wukuf di Arafah. Wa hakadha na'udzubillah min dzalik, sampai datangnya Rasulullah SAW dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke kitab. Wa kanatil jahiliyah ala dzalika. Dan demikianlah keadaan jahiliyah seperti itu. Wa fihi maqaya min dini Ibrahim. Tetapi di tengah mereka masih tersisa sisa-sisa agama Ibrahim. Lam yatrukuhu kullah. Mereka tidak meninggalkan seluruhnya. Masih ada yang tersisa. Apa saja? Seperti tawaf masih dilakukan. Wukuf di Arafah masih dilakukan. Salat, sujud di hadapan Ka'bah kepada Allah masih mereka lakukan. Wa yadhunnuna annama hum 'alaihi, dan mereka menganggap apa yang mereka ada-adakan, apa yang mereka tambah-tambahkan sebagai bid'ah hasanah. yadhunnun annama ahdathahu Amr bid'ah hasanah. Mereka menganggap apa yang diada-adakan oleh Amr bin Luhai sebagai bid'ah hasanah. La tughayyir dina Ibrahim. Bid'ah hasanah ini tidak merubah agama nenek moyang kita, agama Ibrahim, katanya. Wa kana talbiyatu Nizar, maka talbiyahnya suku Bani Nizar, labbaika la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Karena talbiyah masih mereka ucapkan, labbaik Allahumma labbaik, masih mereka ucapkan, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Tetapi karena sudah ada bid'ah yang mereka anggap hasanah, yaitu adanya berhala-berhala tadi, maka ketika mengatakan labbaika la syarika lak, mereka katakan illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak, kecuali sekutu-sekutu yang kau miliki mereka, tapi mereka tidak memiliki engkau. Jadi mereka tahu bahwa berhala-berhala tadi tuhan-tuhan kecil, katanya. Tuhan-tuhan kecil tidak memiliki Allah, tetapi Allah memiliki tuhan-tuhan kecil tadi. Demikian alasan mereka bahwa ini bukan syirik, karena tuhan-tuhan kecil ini dimiliki oleh Allah. Tetapi tuhan-tuhan kecil ini tidak bisa memiliki Allah. Berarti tetap yang kita sembah adalah Allah, katanya. Fa'anzalallah, maka Allah turunkan wahyunya. Darabalakum masalan min anfusikum. Allah berikan permisalan tentang diri-diri kalian. Halakum mimma malakat aymanukum min syuraka. Apakah kalian dari budak-budak kalian yang kalian miliki, apakah kalian bersekutu dalam memilikinya? Fima razaqnakum, pada apa yang kami beri rizik kepada kalian. Fa antum fihi sawa, maka kalian dalam hal itu sama. Takhafunahum kakhifatikum anfusakum, kalian takut kepadanya seperti kalian takut pada diri kalian sendiri. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yaqilun. Demikianlah kami rincikan ayat ini agar mereka mau berpikir. Baik. Tahu budak hamba sahaya, masa-masa itu mereka memiliki budak sahaya. Bagaimana kalau ada seorang budak abdun atau amatun dimiliki bukan oleh satu orang? Terbayang enggak? Budak hamba sahaya tapi belinya urunan tiga orang, ABC, budaknya satu. Budak itu harus taat pada siapa? Nah, pada tiga-tiganya. Ya kalau sama perintahnya. Kalau beda, yang satu berkata, budakku, pergi, belikan A. Kata yang kedua, hai budakku, pergi, belikan B. Kata yang satu, hai budakku, jangan pergi, pijitin saya. Mutasyakisun. Apa namanya? Mutasyakisun. Saling berebut perintah. Apa yang terjadi pada hamba tadi? Bingung. Mau taat pada siapa? Barakallahu fikum. Ini permisalan. Kalau engkau memiliki 360 Tuhan, Tuhan mana yang kamu harus turuti? Kalau kamu dimiliki oleh sekian ilah, akan susah. Maka batal semua itu. Tidak ada Tuhan yang harus kita sembah, yang harus kita taati, yang harus kita menghamba kepadanya, kecuali Allah saja, tidak ada yang lain. Diajak mereka berpikir sesuai dengan apa yang mereka bisa pahami, yaitu urusan budak. Akan susah budak tadi untuk mentaati dua tuan sekaligus, atau apalagi lebih dari dua. Akan kesulitan dan mustahil, tidak mungkin bisa. Demikian pula mustahilnya pemilik alam semesta ini ada dua. Tidak mungkin. Apalagi tiga, apalagi lebih. Tidak mungkin. Enggak mungkin ada ilahaini tsnain. Enggak mungkin ada dua Tuhan. Akan hancur alam ini. Kalau saja di alam ini ada ilahaini tsnain, la fasadata, akan hancur keduanya. Langit dan bumi akan hancur. Tidak bisa dimiliki oleh lebih dari satu. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.